Barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'da. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan untuk kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk menyimak kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Ya'la Qurnadi Alsi hafizallahu taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita dan insyaallah saat lagi akan menghadirkan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menyikapi dengan benar, sikap yang benar mengenai sikap keras sebagian ulama Ustaz ya. Kurang lebih seperti itu Ustaz ya. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan bisa mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Untuk telepon bisa di 0218236543. Baiklah, kita akan segera menyimak pelajaran dari Ustaz. Para Ustaz yang persilakan. Kita pada masuk ke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمة لكم الله. Para pemirsa Radio TV dan para pendengar radio Radio yang Allah muliakan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah Allah berikan pada kita. Kemudian kita bersolawat dan bersalam kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti beliau dengan setia sampai akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bihaulillahi wa quwwatih, dengan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang kaidah yang disebutkan dalam kitab Al-Islah fi Bayani Manhaj As-Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Dalam kesempatan ini tentang kaidah Ahlus Sunnah, salah satu kaidah Ahlus Sunnah di mana dalam kitab ini disebutkan bahwa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah yuhadziruna min tariqati ahli al-bid' fi ramyihim al-ulama as-sa'irina ala manhaj as-salaf as-salih bil-ghildati wa-shiddati. Mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah memberikan peringatan kepada manusia dari tariqah, tata cara Ahlul Bid'ah dalam menuduh para ulama, ulama yang berjalan di atas manhaj salaf dengan tuduhan keras dan syadid syiddah, dengan tuduhan kasar dan keras, ya, dalam rangka membuat lari manusia dari mereka. dari mereka. Kita akan baca apa yang disebutkan di sini. Penulis menyebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surat Al-Isra ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayrah wa idzal latakhudhuka khalila." Artinya, dan mereka hampir saja memalingkan engkau dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, maka tentu mereka menjadikan engkau sahabat setia. Dan jika demikian, maka tentunya mereka akan menjadikan engkau sahabat yang setia. Kemudian ayat berikutnya di surat At-Taubah ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin." Artinya, dan jika mereka berangkat, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedangkan di antara kalian ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka. Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Berikutnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ashihhatan 'alaikum fa idza jaa al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yukhsha 'alayhi min al-maut." فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Artinya, mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat, mereka itu memandangmu dengan mata yang terbolak-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan itu telah hilang, mereka kembali memaki. Mereka kembali memaki kamu dengan lidah yang tajam, dengan lidah yang tajam. Sedangkan mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Fa'ahbatallahu a'malahum. Allah gugurkan amal mereka. Allah gugurkan amal mereka. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat An-Nisa ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tahu tentang apa yang ada dalam hati mereka. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Maka berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. وَعِظْهُمْ, dan nasihati mereka. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Dan katakanlah kepada mereka, pada diri mereka, dengan perkataan yang membekas pada jiwa. Surat An-Nisa ayat 63. Kemudian penulis membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana dia berkata, "Ma dzakartum min lin al-kalami والمخاطبة بالتي هي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر أو من أكثر الناس atau man aktsarun nasi isti'malan li hadha. Apapun yang kalian sebut tentang perkataan yang lemah lembut, yang lemah lembut bicara yang baik lemah lembut ya, allati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik, beliau berkata, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang paling banyak ya, paling sering menggunakan hal tersebut, paling sering menggunakan hal tersebut. Lakinna kulla syai'in fi mawdi'ihi hasan. Lakinna kulla syai'in fi mawdi'ihi hasan. Akan tetapi segala sesuatu pada tempatnya itu baik. Ya, maksudnya kapan kita berlemah lembut juga kapan kita berlaku keras. Dan lemah lembut pada tempatnya, keras juga pada tempatnya. Ini yang dikatakan oleh ulama. Nah, segala sesuatu itu apabila pada tempatnya bakal bagus. Ketika tempatnya dibutuhkan lemah lembut kemudian keras, maka enggak bagus. Ketika tempatnya butuh keras kemudian kita lemah lembut juga tidak bagus. Kapan lemah lembut? Di tempat yang lemah lembut. Kapan keras? Di tempat yang keras. وحيث أمر الله ورسوله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لباغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته. Di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya untuk إغلاظ ya, إغلاظ artinya bersikap keras terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap Al-Quran dan Sunnah, berbicara seenaknya sendiri tentang Al-Quran dan Sunnah ya? Dan kami diperintahkan untuk menghadapinya. Dan di antara hal yang sudah maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan merasa hina, dan jangan bersedih. Antumul a'laun, antumul a'laun. Kalian itu ada orang-orang yang tinggi apabila kalian beriman. Faman kana mu'minan fa innahu al-a'la bi nasil Quran. Orang mukmin itu orang yang lebih, orang yang tinggi dengan nas Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8, "Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin." Izzah itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mujadilah ayat yang ke-20 dan 21, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika humul ulaika fil adhallin." Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah ya, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang hina. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli ya, Allah telah menentukan bahwa aku orang yang menang dan juga Rasul-Rasulku, aku akan menang dan Rasul-Rasulku. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Wallahu muhaqqiqun wa'dahu liman huwa kadzalik. Kainan man kana." Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti mewujudkan janjinya. Allah Subhanahu wa taala pasti merealisasikan, mewujudkan wa'dahu, janjinya. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman. Liman huwa kadzalik. Ya, kepada orang yang disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kainan man kan. Kemudian di sini diberikan nasihat oleh ulama bahwa kita ya dalam beragama enggak mungkin mencari keridhaan manusia. Ya. Wa mimma yajibu an yu'lam annahu la yasugu fil aql wa lad-din talabu ridha al-makhluqin. Ya. Jadi di antara yang wajib untuk diketahui oleh kita semua, ya, tidak bisa diterima menurut akal dan menurut agama, ya, dalam beragama kita mencari ridha makhluk, dalam mencari ridha makhluk, karena dengan dua sebab, dua alasan. Alasan yang pertama, anna hadza ghairu mumkin, ya, ini enggak mungkin kita mencari keriduan semua manusia, mencari keriduan semua makhluk, enggak mungkin, abadan, selama-lamanya tidak mungkin. Ya, ridho ini, yang itu enggak ridho, ridho itu, yang ini enggak ridho. Mencari keriduan manusia tidak mungkin. Ini dikatakan oleh ulama. Ya, mencari keriduan semua manusia tidak mungkin. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Bahwa mencari keridhaan manusia tidak mungkin didapat. Ya. Keridhaan manusia tidak mungkin dicapai. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, fa'alayka bil amri alladhi yuslihuk, fa'alayka bil amri alladhi yuslihuk, wajib bagi engkau memegang perkara yang bisa memperbaiki diri engkau. Falzamhu wada'ma siwa, falzamhu wada'ma siwa, pegang, lazimi itu dan tinggalkan selainnya. Nah, wathani, yang kedua, anna ma'murun bi an nataharra ridallahi wa rasulihi. Alasan yang kedua, ya, bahwa kita dalam beragama, ya, tidak mencari keridhaan makhluk, ya. Yang pertama tadi, membuat manusia semuanya ridha tidak mungkin. Membuat makhluk semuanya ridha enggak mungkin. Mencari keriduan semua makhluk enggak mungkin. Baik. Alasan yang kedua, anna ma'muruna bi an nataharra ridha Allah wa rasulih. Bahwa kita diperintahkan untuk mencari keriduan Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-62. Wallahu wa rasuluhu ahakku ayyurduh. Bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih berhak untuk dicari keriduannya. Surat At-Taubah ayat 62. Wa alaina an nakhafa Allah fala nakhafu ahadan illallah. Wajib kita hanya takut kepada Allah dan tidak boleh kita takut kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kau takut kepada mereka, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, apabila engkau beriman kepadaku, apabila kalian beriman. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin takut kepada selain Allah, ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita hanya takutnya kepada Allah semata. Kalau kita beriman, kalau kita beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. wala takhshawun nasa wakhshawun. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 51, fa iyyaya farhabun, hanya kepada aku kalian takut. Dalam surat Al-Baqarah 41, Allah berfirman wa iyyaya fattaqun, hanya kepada akulah hendaknya kalian bertakwa, hendaknya kalian takut. Kemudian kita baca kembali, kita lanjutkan penjelasan ulama. Fa'alaina an nakhafa Allah wa nattaqiyahu fil nas. Wajib bagi kita takutnya hanya pada Allah semata, bertakwa hanya kepada Allah semata dalam urusan manusia, dalam urusan manusia. Dan tidak boleh kita juga mendzalimi manusia. Fala nazlimuhum biqulubina wala jawarihina. Tidak boleh kita mendzalimi manusia baik dengan hati atau dengan perbuatan, dengan anggota badan. Wa nu'addi ilaihim huquqahum biqulubina wa jawarihina. Baik kita dan kita tunaikan hak-hak mereka dengan hati dan perbuatan kita. Wala nakhafuhum fillahi. Tetapi kita tidak boleh takut kepada manusia ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fanatruku ma amara Allah bihi wa rasuluhu khifatan minhum. Sehingga kita meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya karena takut kepada manusia. وَمَنْ لَزِمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ كَانَتِ الْآكِبَةُ لَهُ. Barang siapa yang melazimi jalan ini, berada senantiasa di jalan ini, takut kepada Allah semata dalam urusan manusia, dalam berdakwah, dalam beragama, barang siapa seperti ini, maka akibat yang baik akan diperolehnya. Akibat yang baik akan diperolehnya. Akibat yang baik Allah berikan kepadanya. Sebagaimana apa yang dicatat, apa yang ditulis oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an pernah menulis surat dan sangat bagus sekali surat yang ditulis oleh Aisyah ini. Kita bacakan dalam pertemuan ini. أما بعد فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. Riwayatnya sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan yang lainnya. Kata Aisyah, amma ba'd, sesungguhnya siapa orangnya atau barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara membuat Allah murka, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, sakhit Allah, maka Allah murka padanya dan Allah akan membuat manusia pun jadi murka kepadanya. Wa'ada hamiduhu minan nasi zama, dan pujian manusia berubah menjadi celaan. Dan barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan murkanya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia ridha kepadanya. Ini apa yang ditulis oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah, sebuah nasihat yang besar dan juga tentunya nasihat kepada kita semua, ya. Di mana yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Allah itu ridha kepada kita. Ketika keriduan Allah Subhanahu wa taala bertabrakan dengan keriduan manusia, maka hendaknya setiap orang yang beriman mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia, walaupun manusia menjadi murka. Karena apa? Karena Allah akan ridha. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, tidak peduli dengan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, maka yang terjadi kelak atau cepat atau lambat, Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia yang tadinya tidak ridha jadi ridha. Tetapi sebaliknya, ya, orang yang mencari yakni ridha manusia dengan murka Allah, maka Allah akan murka dan membuat manusia yang tadinya ridha maka menjadi murka. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha, fa innahu man iltamasa ridha an-nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka padanya dan Allah menjadikan manusia jadi murka kepadanya. Pujian mereka berubah menjadi celaan. Orang yang mencari keridhaan Allah dengan murka manusia, maka Allah ridha kepadanya dan Allah menjadikan manusia ridha. Nah. فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه واجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله. Orang yang beriman, pikirannya dan tujuannya itu hanya mencari ridha Allah serta menjauhi murka Allah. Wal akibatu lahu, dan akibat yang baik untuknya. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waqal, beliau juga berkata, yakni Syekhul Islam, wa hakadha ar-raddu ala ahli al-bid'ah in lam yuqsad fihi bayanul haqq wa هدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا. Demikian juga membantah ahlul bid'ah apabila tidak dimaksudkan untuk menjelaskan al-haq, memberikan petunjuk kepada makhluk, sayang kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka, maka tidak termasuk amal saleh. Ini kalau niatnya salah. Ya. Wa idza ghallaza fi dhanni bid'atin wa ma'siyatin kana qasduhu bayanu ma fiha min al-fasad liyahdharaha al-ibad. Kama fi nusus al-wa'id wa ghayriha. Wa qad yuhjaru ar-rajulu 'uqubatan wa ta'ziran wal maqsud bidhalika rad'uhu wa rad'u amsalihi lir-rahmati wal ihsan la lit-tashaffi wal intiqam kama hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu al-thalasata alladhina khullifu lima jaa al-mutakhallifuna anil-ghuzah ya'tabiruna wa yuhlifuna wa kanu yakzibun wa haulai al-thalasa sadaku wa ukibu bil-hajr thumma taba allahu alaihim bi barakati al-sidq. Nah, apabila berlaku keras terhadap celaan terhadap bid'ah dan maksiat, ya, yang maksudnya adalah untuk menjelaskan kerusakan agar dijauhi oleh hamba, oleh makhluk, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ada dalam nas-nas ancaman baik dalam Al-Quran dan Sunnah, yang terkadang seseorang dihajar diboikot dalam rangka memberikan sanksi kepadanya. Ya. Maksud dari hal itu adalah supaya dia kembali kepada kebenaran. Maksud dari hal itu adalah supaya orang tersebut ya, kembali kepada kebenaran dan orang-orang yang lainnya juga kembali kepada kebenaran, yakni mencegah keburukan. Wal ihsan lirrahmati wal ihsan, juga dalam rangka kasih sayang dan ihsan, yakni berbuat baik, bukan dalam rangka pembalasan dendam, ya, menyenangkan hati untuk balas dendam, ya, bukan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tiga sahabatnya, di sini ashabuhu tsalatsa, yang mereka ditunda ininya, ditunda taubatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat 118. Ya. Allah berfirman, wa 'ala tsalatsati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima ruhibat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Yang artinya, terhadap tiga orang atau tiga sahabat yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, sehingga apabila sudah terasa sempit bumi bagi mereka, padahal bumi ini luas, sempit juga diri mereka, dan mereka mengira bahwa tidak ada tempat perlindungan dari Allah kecuali kembali kepadanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ini tiga orang ini yang disebutkan adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Mirarah ibn Ar-Rabi', di mana mereka tidak ikut perang Tabuk waktu itu, ya, ikut perang Tabuk. Dan kaum munafikin mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian minta dimaafkan, ya, dan mereka berdusta mendatangi Rasulullah SAW. Tetapi tiga sahabat ini jujur, tidak punya alasan di depan Nabi SAW, tidak bisa berdusta, ini mukmin, tidak bisa berdusta. Dengan sebab itu dihajar, diboikot sampai sekitar 50 harian, ya. Dan turunlah ayat yang mulia ini. Dan ini salah satu dan ini merupakan sebab nuzul dari ayat yang mulia ini. Ya. Ketika mereka jujur, ya, Allah menerima taubat mereka dengan bibarokati as-sidq, dengan keberkahan dari kejujuran tersebut. Nah, ini. Kemudian Syekh Islam Zimir rahimahullah berkata, "Fa idza ra'aita imaman qad ghallaza 'ala qa'ilin maqalatahu aw kaffarahu fiha fala yu'tabaru hadha hukman 'aman fi kulli man qalaha." Bila kamu lihat seorang imam bersikap keras, berbicara keras terhadap seseorang dari perkataannya, ya, atau mengkafirkannya, fala yu'tabar hadha hukman 'aman, ya, ini tidak boleh dianggap sebagai hukum yang umum pada setiap perkataannya, pada setiap dari setiap orang yang dikatakannya, ya. Nah, kecuali kalau ada syarat yang dengannya dia berhak untuk mendapatkan sikap keras tersebut, ya, akan takfir. Karena sesungguhnya orang yang mengingkari sesuatu dari syariat Islam yang zahir, kalau dia adalah orang yang baru masuk Islam atau yang tinggal di negeri yang negeri tersebut tersebarnya kebodohan, tidak langsung dikafirkan hatta tablughahu al-hujjatun nabawiyah, sampai datang hujjah kenabian padanya. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila seseorang melihat kesalahan atau maqalah al-mukhti'ah, jadi kesalahan yang perkataan yang salah, yang muncul dari seorang imam, ya, muncul dari seorang imam, maka dimaafkan. Bisa, karena bisa jadi sebabnya karena tidak sampai atau belum sampai hujjah kepadanya. Yang mana tidak bisa dimaafkan kepada orang yang hujjah sudah sampai kepadanya. Hujjah sudah sampai kepadanya. Ya, oleh karena itu, yubadda' man balaghathu ahadithu 'adzabil qabr wa nahwiha idza ankara dzalik. Oleh karena itu, ya, yubadda' ini dibid'ahkan. Artinya dianggap menjadi ahlul bid'ah. Apabila orang mengingkari tentang hadis-hadis tentang azab kubur, tentang azab kubur, apabila hadis-hadisnya sudah sampai kepadanya, hujjah Nabi sudah sampai kepadanya, ya, berbeda dengan yang belum sampai kepadanya, seperti kisah Aisyah radhiyallahu anha, ya, atau yang lainnya dari beberapa masalah yang mungkin hujjah belum sampai kepada mereka. Dan Syekhul Islam berkata, fahadha aslun azim, ini merupakan pokok yang besar. Fatadabbarhu fa innahu nafi', perhatikan, karena ini bermanfaat, ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa anda sampaikan dari kaidah ke-27, ya, kaidah ke-27. Jadi orang yang belum sampai hujjah kepadanya, maka kita maafkan. Artinya kita toleransi dan juga tidak kita katakan dia adalah sebagai ahlul bid'ah. Tetapi ketika sudah sampai hujjah, kemudian orang tersebut mengingkari hadis-hadis Nabi SAW, seperti hadis azab kubur misalkan. Nah, sebagian orang mengingkari azab kubur, ya, tentang hadis azab kubur, hadis azab kubur, dengan mengatakan hadis azab kubur hadisnya ahad misalkan, padahal hadis itu hujjah binafsihi ketika hadis itu sahih. Hadis tentang azab kubur sahih, datang dari Rasulullah SAW, ya. Bahkan ulama mengatakan hadis-hadis tentang banyak hal-hal yang gaib itu mutawatir. Hadis mutawatir dikatakan ahad oleh sebagian manusia, ya, padahal mereka tidak memahami ilmu hadis, seperti hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman dan tentang diangkatnya Isa ke langit dan nanti akan turun di akhir zaman, ya, membunuh, di antara yang membunuh Dajjal, ya. Itu hadis-hadisnya sahih, bahkan mutawatir, dan disebutkan tentang kemutawatiran hadis tersebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dan yang lainnya, ya. Jadi orang yang sudah sampai hujjah pada mereka, kemudian mereka ingkari, maka baru dibid'ahkan. Tapi kalau misalkan tidak atau belum sampai, belum ngerti, belum sampai hujjah, maka tidak dibid'ahkan. Dan seperti di sini disebutkan contohnya seperti Aisyah dan yang lainnya, ya, di antara hal, di antara orang yang lam yu'raf bi anna al-maut yasma'una fi kuburihim, ya, orang maut mati mendengar dalam kubur mereka, ya, karena apa namanya tidak sampai kepada mereka. Fa hadha aslun azimun fatadabbarhu fa innahu nafi', ya. Adapun al-mauta, yang mendengar, orang-orang mati yang mendengar di kubur mereka, ini ada ikhtilaf di antara ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan ke Ari. Fadhal Ri. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan yang sangat bermanfaat di poin ke-27 ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita semuanya. Kita memohon dan berharap pada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami setiap pelajaran tersebut. Ini saatnya kami mengundang Anda, ikhwatul Islam, yang ingin bertanya langsung maupun yang ingin bertanya via pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaan Anda untuk pesan singkat di 0819896543. Untuk via telepon di 0218236543. Kami tunggu. Kami angkat telepon yang pertama. Kami persilakan. Halo. Silakan, halo. Kita berikan kesempatan pada yang lainnya. Silakan di 0218236543. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa ini, di mana? Ini dari Halo Allah di Batam. Ya, ibu mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ibu cukup mendengarkan melalui telepon saja, ibu. Baik. Ini dari Halo Allah di Batam. Ya. Oh iya. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Ini di masjid kami ini ada perayaan tahun baru dan saya dipungut. Apa itu namanya? Dipungut untuk biaya itulah gitu. Tapi ininya untuk macam apa namanya? Untuk perlombaan ibu-ibu berdandan, tapi keadaannya di masjid. Yeah. Dan apa namanya? Ya yang lain sebagainya lah, pokoknya itu tuh di situ lah pokoknya gitu. Yeah. Gimana ini dengan saya mengeluarkan uang ini, Pak Ustaz? Apakah saya berdosa? Baik. Saya kongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Nah, tentang masalah ini ya, perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Apabila kita mengetahui bahwa acara itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada maksiatnya, seperti misalkan perlombaan berdandan dilihat sama banyak laki-laki dan seterusnya, dan tidak ada syariatnya dalam masalah ini, maka apa yang kita infakkan tentunya tidak baik. Ya, kita infakkan kepada yang manfaat, kasih ke masjid, harta kita kasih kepada yang membutuhkan, orang miskin banyak ya, yang butuh infak atau uluran tangan kita lebih manfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan harta-harta kita kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya silakan, masih kami tunggu pertanyaan Anda di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dari Firly anak di Bondo. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz. Ada tetangga anak tuh, terus kerjanya kan kalau kerja ngojek di mana itu di lokalisasi itu ya Ustaz ya. Enggak ada campurannya, cuma itu aja Ustaz ya. Terus kalau anak tuh dikasih makanan tuh gimana Ustaz? Halal apa enggak itu Ustaz? Makanannya itu boleh dimakan apa enggak? Mau penjelasan Ustaz. Syukran juga kawahir. Nah, barakallahu fik. Iya. Untuk anaknya gitu ya. Iya. Anaknya yang makan ya. Iya. Anaknya yang makan. Baik. Fatwa ulama tentang masalah ini, selama tidak ada yang belum bisa ngambil makan dari atau belum bisa dia anak-anak tersebut ya makan, atau dia belum bisa mencari sendiri dari pekerjaan yang halal, dari kasab yang halal, maka yang dimakan ya itu setahu ana tidak sampai derajat yang haram ya. Yang haram adalah orang yang melakukan itunya, perbuatan zinahnya ya. Dia bekerja dengan mendatangkan atau menghasilkan usaha yang haram ya, dia berdosa dan usahanya haram. Tetapi ulama berkata apabila sudah berpindah tangan kepada tangan yang lain ya, maka yang mendapatkannya tidak haram ya. Seperti misalkan jual belinya orang Yahudi dengan kita tahu seseorang melakukan usahanya misalkan zina, kan kita katakan bahwa muamalatnya sah dan halal ya. Dan kaum muslimin tahu bahwa orang-orang Yahudi bermuamalah dengan muamalah riba ya. Dan ini tentunya harus ada pembahasan khusus ya tentang hasil usaha dari orang tersebut. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kembali kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dari Agus di Riau, Ustaz. Ya, silakan. Ahlan, Pak Agus. Ya, begini, Ustaz. Saya bekerja di sekolah umum, Ustaz, yang di situ banyak kemaksiatannya, misalnya kuburan laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Berarti saya seorang kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga dan belum ada pekerjaan lain. Gimana, Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, usaha antum bukan usaha yang haram, ya. Karena antum bekerja dan mendapatkan hasil kerjaan, hasil usaha dari antum mengajar, ya. Adapun tentang apa yang terjadi, antum lihat dari maksiat yang ada di situ, maka antum berusaha untuk memperbaiki, memperbaiki dengan cara berdakwah, tentunya hikmah, ya. Dengan cara hikmah, artinya mendakwahi murid-muridnya, kemudian mendakwahi kawan-kawan yang di situ agar mereka bisa berjalan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Misalkan kalau bisa, misalkan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ditiadakan, itu antum bisa melakukannya, masya Allah, kan gitu. Dalam rangka mencari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu. Tapi kalau antum mengajarnya, ya itu bukan sesuatu yang haram di situ, ya. Allah alam istiqam. Baik, saat kita akan balik pesan singkat, masih ada waktu, Ustaz, ya? Iya. Kami bacakan pertanyaan dari saudara Rudi yang bertanya, Ustaz, apakah boleh kita seorang thalabul ilmi mengkaji kitab Al-Hikam karya Ibnu At-Tahilah? At-Tahilah dapat dikatakan apakah kitab ini rekomendasi atau tidak? Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Amalan apa yang disunahkan oleh Rasul di awal dan akhir tahun? Terus adakah puasa awal tahun Hijriah? Hamba Allah. Iya. Ini pertanyaan Anda yakin sering ditanyakan oleh paling banyak di hari-hari ini, ya. Dan banyak sekali ulama menulis tentang masalah tahun baru, ya, dan akhir tahun baru, ya, tentang masalah ini. Perlu kita tahu, ya, tahun baru Islam kapan munculnya, kapan adanya, ya. Adanya kapan? Jawab dulu, ya kan? Ya. Adanya setelah Rasul wafat, ya tidak? Yes, sir. Setelah Abu Bakar juga wafat, muncul di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Untuk memudahkan urusan atau sebagian urusan kaum muslimin, ya, jadi urusan tulis menulis dan seterusnya, ya, itu. Jadi kaum muslimin kan ada urusan tulis menulis, utang piutang aja ada urusannya tulis menulis. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian, ya, melakukan aktivitas atau transaksi utang piutang, jual beli, ya, utang piutang sampai batas waktu tertentu, Allah katakan faktubuh, catat. Cara menentukan catat mencatat ini, tulis menulis kan butuh ada tanggalan waktu, kan gitu. Nah, itu diantaranya. Kemudian untuk menentukan gaji dan seterusnya. Ah, di zaman Umar bin Khattab, ini salah satu kebaikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, menetapkan tanggalan sesuai dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga atas usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Jadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam maka ditetapkanlah tahun Hijriah, dimulai dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, itu. Dari Mekah ke Madinah. Nah, dan jadi muncullah tahun atau syuhur Hijriah. Syuhur Hijriah. yang dimulai dengan bulan Muharram. Tapi yang lebih tepat kita sebutkan Al-Muharram. Muharram, Safar, kemudian Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Thani, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini 12 bulan dari bulan-bulan Hijriah yang sangat erat kaitannya dengan amalan-amalan ibadah yang ada dalam Islam. Ini sangat penting sekali. Ya. Dan para sahabat Rasulullah SAW tidak mau pakai bulan-bulan miladiyah. Karena apa? Tasyabuh dengan orang Nasara. Ya, tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Nah, lihat bagaimana kaum muslimin punya prinsip sendiri dan punya aturan tersendiri. Nah, itu. Oleh karena itu hendaknya kita kembali kepada bulan-bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah lebih pas, ya, bulan-bulan Hijriyah. Nah, ini. Dan ketika kita tahu dari sini, maka kita tahu tidak ada sunnah dalam masuk ke bulan Hijriyah atau luar bulan Hijriyah, masuk awal tahun baru dan akhir tahun baru. Oleh karena itu tidak didapati, ya, tidak didapati bahwa Nabi SAW, ya, membaca doa awal tahun baru atau akhir tahun baru atau merayakan ini, merayakan itu. Tidak ada keterangan hal itu dari Nabi Muhammad SAW, juga dari sahabatnya, juga dari tabi'in, juga dari tabi'ut tabi'in dan ulama al-arba'ah, ya. Tidak ada keterangannya, ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa tidak ada sunnahnya, ya, melakukan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah itu ada dua. Sunnah itu ada dua. Ini yang perlu kita ingat. Sunnah ada dua. Sunnah yang pertama adalah sunnah fi'liyah. Sunnah yang kedua sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang memang ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ini sunnah fi'liyah. Ada fi'il dari Nabi SAW. Ya. Ketika ada contoh, ketika Rasulullah SAW mencontohkan, maka kita melakukannya. Yang kedua, sunnah tarkiyah. Artinya, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ini pun sunnah. Ya, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya tidak dilakukan. Awal tahun Hijriah dan akhir tahun Hijriah, ada tidak sunnahnya oleh Nabi SAW melakukan sesuatu? Tidak ada. Maka sunnahnya pun kita tidak melakukan hal yang tidak dicontoh sama Rasulullah SAW. Dan ini bagian daripada sunnah. Ini dari bagian daripada sunnah. Karena ada sebagian orang mengatakan, kan kita kan ahlu sunnah. Nah, gitu ya. Karena salah memahami sebagian ceramah Asatidzah yang mengatakan tidak ada amalan apapun, misalkan, ya, dalam awal tahun baru dan akhir tahun baru. Kemudian sebagian orang mengatakan, kan ini kan baik. Ini kan baik, Rasul senang, misalkan, gitu. Kan kita ahlus sunnah, eh? Kita ini harus, yang gitu, senang. Ini bagian daripada sunnah, senang dengan tahun baru. Nah, betul, kita itu pengikut Rasul SAW sunnah. Dan pengikut sunnah, pengikut Rasul SAW juga harus setia mengikuti Rasul SAW. Setianya bagaimana? Setianya adalah yang Rasul SAW itu perintahkan, yang Rasul SAW contohkan, kita amalkan. Tidak nambah, tidak mengurangi. Yang tidak dicontohkan sama Rasul SAW, kita juga tidak melakukan. Ini yang baik seperti itu. Ya, karena Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Islam ini sudah sempurna, kata Allah. Ya, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun sampai orang-orang Yahudi, masyaallah, iri sama Islam, ya. Sampai orang Yahudi bilang ke Umar, ada satu ayat dalam kitab kalian, kalau turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan sebagai hari perayaan turunnya itu. Apa itu ayat? Ayatnya al-yaum akmaltu lakum dinakum. Kata Umar bin Khattab, kami tahu ya hari turunnya, kapannya dan seterusnya. Ini. Jadi Islam ini sempurna. Tidak butuh tambahan dan jangan dikurang-kurang. Ketika kita mengatakan Rasulullah, Muhammad utusan Allah, kita yakin kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tambah-tambah, tidak kurang-kurang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang harus diperhatikan. Tayib. Nah, Ustaz. Masih bisa satu lagi Ustaz. Pertanyaan dari Abdullah di Jakarta. Iya. Ustaz, beberapa kali ana membaca buku tentang perselisihan para ulama yang cukup keras kalau dibaca orang umum, bahkan ada kata-kata jahil bagi seorang yang mengatakan hakada dan hakada. Nah, bagaimana menyikapi sikap para ulama yang keras ini padahal kita sebagai penuntut ilmu harus lemah lembut? Silakan, Ustaz. Iya. Ini kalau enggak salah ana pernah bahas masalah ini ya. Iya. Permasalahan sikap keras sebagian ulama ya kita bahas ya. Itu keras pada tempatnya. Keras pada tempatnya dan berlemah lembut pada tempatnya ya. Kapan keras, kapan berlemah lembut ya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya itu ketika pas maka bagus, baik ya. Dan ulama ya, mereka tahu tentang al-haq. Mereka tahu tentang kebenaran. Dan tidak mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul didustakan. Ya. Ketika ada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul didustakan, maka sesuatu yang sangat-sangat wajar ketika ulama itu marah. Ya. Dan ini sesuatu yang manusiawi. Bahkan aneh kalau tidak marah, ya kan? Aneh kalau misalkan ayat Allah dan Rasul misalkan didustakan itu tidak marah. Seperti misalkan tentang hadis-hadis Rasul SAW, hadisnya sahih misalkan. Terus ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih, ya, azab kubur ditolak misalkan, ya, ulama marah. Seperti Syekhul Imam Al-Albani rahimahullah, ya. Ya, membantah punya risalah khusus tentang sesatnya Hizbut Tahrir yang menolak hadis ahad dalam akidah. Marah ulama, marah kan gitu. Kemudian ketika ulama bantah-bantahan, kita lihat juga bantahannya bagaimana gitu. Kalau membantah ini sudah sesuatu yang kalau kita lihat dalam kitab ulama, sesuatu yang sudah umum ya, masalah akidah. Oleh karena itu makanya untuk kaum muslimin ya dan kita semua, kita hendaknya belajar agama dari ahlinya ya, supaya kita bisa bersikap dengan sikap yang benar ya. Dan kita sampaikan kepada mereka bahwa ulama ya, ulama itu ketika marah ada sebabnya. Ya, ada sebabnya, bukan hanya sekedar marah begitu saja. Kan gitu. Bahkan mungkin sebagian mereka keluar kata-kata yang keras. Yeah. Nah, kita sebagai umatnya juga sebagai penerusnya, baik penerusnya juga harus bijak dalam menyikapinya. Kan gitu. Ulama semuanya bijak. Ya, karena berilmu. Nah, sebagian orang mengambil kata-kata kasar sebagian ulama atau kerasnya ulama, kemudian menghilangkan misalkan yang lainnya dari kata-kata yang halus, yang gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak adil. Bantah-bantahan itu sesuatu yang wajar. Bahkan satu ulama dan ulama yang lainnya saling membodoh-bodohkan. Sesuatu yang wajar. Ya. Bukan dengan perasaan baper. Ini masalah agama. Ya, tapi Saya sampai ada yang keras tuh antara satu ulama sama ulama dalam bantah-bantah yang keras. Tapi ketika ketemu biasa lagi. Namanya aja tadi. Biasa. Itu. Ketemu biasa. Ini sesuatu yang wajar. Ya, sesuatu yang wajar. Apalagi kepada ahlul bid'ah walau keras. Ya. Tapi perlu diketahui ulama itu masya Allah lemah lembut mereka. Berlemah lembut. Buktinya punya istri, punya anak, ya. Itu enggak mungkin kalau enggak lemah lembut, ya. Punya istri, punya anak, muridnya banyak, kan gitu. Kan lemah lembut. Kan gitu. Tapi ketika melihat kemungkaran, mereka enggak bisa diam, kan gitu. Samalah seperti antum, ya. Misalkan antum melihat bahwa perbuatan maksiat itu dimurkai oleh Allah, kan kita marah juga. Marah. Nah, gitu. Jadi hendaknya kita mensikapi dengan sikap yang bijaksana ketika melihat sikap keras yang muncul dari sebagian ulama. Jangan diambil ini untuk menjatuhkan ulama. Nah, ini bedanya antara ahlu sunnah sama ahlu bid'ah. Kalau ahlu sunnah, ya, mewajari itu. Ya, apalagi memang dibutuhkan keras saat itu. Dibutuhkan keras untuk saat itu. Ya. Dibutuhkan keras untuk menjelaskan bahayanya bid'ah, bahayanya kesyirikan dan seterusnya misalkan. Ya kan? Ini butuh keras, butuh sikap tegas. Ya. Butuh sikap tegas, ya. Dan tegas dan keras ini sesuatu yang nisbi. Sekali lagi, sesuatu yang nisbi. Ya. Nisbi. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan masalah itu. Sebagian orang, hatta jangan di ulama ya, jangan sama ulama. Orang-orang yang bukan ulama, berpegang teguh sama Islam yang benar ya. Islam yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyimpang. Itu dikatakan keras. Dikatakan macam-macam. Ya. Nah, sebagian yang lain mengatakan masih lembek. Ini masih nisbi. Nisbi. Kan itu. Sesuatu yang nisbi. Oleh karena itu, tentang keras atau tidaknya kembali ke Quran dan Sunnah. Kembali ke Quran dan Sunnah. Orang munafik yang biasa santai-santai, kita bilang sholat ke masjid. Keras benar. Kan gitu. Ya kan? Keras benar. Ah, seperti itu. Padahal, itu aturannya. Wanita pakai jilbab. Wih, masa mau itu harus pakai jilbab semua, kan gitu. Laki-laki perempuan enggak boleh ikhtilat, harus campur aduk, kan gitu. Kan memang aturannya seperti itu. Dikatakan, "Wih, keras bener nih," kan gitu. Ini sesuatu kadang-kadang kata ulama sesuatu yang nisbi, tentang keras atau tidak ini. Nah, kembali kepada ulama, ya. Kalau kita melihat satu ulama dan yang lain bantahan-bantahan, kemudian sampai keluar kata-kata yang keras, kita harus mensikapi dengan sikap yang hikmah, yang bijaksana, dan itu sesuatu yang manusiawi, ya, yang keluar, ya. Nah itu. Tapi sikap kita tetap ya menghormati mereka para ulama, apalagi yang berjalan di atas manhaj yang hak, ya, manhaj yang hak. Ya. Adapun ahlul bid'ah itu mengambil perkataan sebagian ulama yang keras untuk menjatuhkannya, untuk membuat manusia lari dari apa? Dari sunnah. Nah, apalagi di zaman sekarang nih, zaman medsos, mudah orang ngotak ngatik. Misalkan ada ceramah ustad 2 jam misalkan ya, 2 jam ceramah seorang ustad 2 jam. Tahu lah ustad, misalkan anda kasih contoh ustad Yazid misalkan ceramah 2 jam, isinya masya Allah bagus. Isinya bagus. Iya, bagus. Masya Allah. Jelaskan tentang Quran, wa sunnah, wa persatuan, dan seterusnya. Kemudian, dipotong itu satu, dua lafad, berapa menit, ya. Yang enggak nyambung. Awal dan akhirnya enggak nyambung. Orang yang nonton itu salah paham. Betul, salah paham banget. Salah paham. Ya. Atau ustaz-ustaz yang lain, dipotong-potong. Kan gitu. Dan anak yakin pun ketika saya ngomong begini, ada kalimat yang kalau dipotong, bisa jadi salah paham orang. Iya, benar. Bisa jadi salah paham. Ya. Ana kasih contoh. Ana kasih contoh misalkan ceramah di masjid. Ya. Ketika seseorang berbicara tentang bahayanya ISIS. ISIS itu bahaya. ISIS itu tukang bunuh, tukang kafirkan, tukang ini dan seterusnya. Kan benar nih kalimatnya? Betul. Ya? Ya, mereka langsung menuduh bunuh dan seterusnya. Lihat kalimat bunuh, bunuh, kafirkan dan seterusnya. Orang yang lewat. Ini kok ya. Ini Ustaz ngomongnya bunuh-bunuh kafirkan, bunuh-bunuh kafirkan. Keras banget ini. Padahal isinya baik. Iya. Yang dia dengar ini orang bunuh kafir, bunuh kafir. Padahal sedang mengatakan bahwa itu salah. Iya. Kan gitu. Oh, itu banyak seperti itu. Pengalaman pribadi, Anda pernah ngisi kajian tentang bahwa berdoa itu harus dengan syarat-syaratnya. Karena orang yang berdoa tapi makanannya haram, minumannya haram, gizinya haram, dan seterusnya haram, tidak diterima. Ya, itu datang dari orang dari luar, langsung nanya, ya, Ustaz ini haram-haram kan, doa tidak diterima, semua kaum muslim tidak terima doanya. Gitu. Kan itu sudah salah paham. Ya? Yeah. Alhamdulillah, tapi nanya kan, akhirnya anda jelaskan di majelis. Seperti itu. Yeah. Karena salah paham. Iya, karena salah paham. Nah itu, jadi fitnah itu yang diperingatkan dalam pelajaran kali ini adalah cara ahlul bid'ah ya, dalam membuat lari manusia dari ulama adalah mereka mengambil sisi bahasa ya, yang tegas, keras ya, untuk membuat lari manusia dari al-haq. Dan ini dipakai cara ini di zaman sekarang dipakai di media sosial dan seterusnya, mudah orang motong-motong kalimat. Betul. Ya itu. Ini yang kesimpulan yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini ya. Mudah-mudahan manfaat. Oleh karena itu tidak boleh kita termakan isu. Betul. Ya, termakan isu, termakan apa namanya? Propaganda ya, termakan opini dan seterusnya. Apalagi medsos nih. Medsos itu mudah orang menggiring orang. Iya, opini orang jadi tergiring. Oh, iya, opini orang jadi tergiring, ya. Seperti itu. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi orang yang pintar, cerdas, kemudian hati-hati, kemudian tidak mudah ikutan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Baik orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik bawa berita, bawa kabar, maka cek dan dicek. Ya. Dicek, jangan langsung ditelan. Mentah-mentah. Tidak boleh. Ini bukan akhlak Islam, ini bukan akhlak Qur'ani dan bukan akhlak sunnah. Ya. Akhlak Islami, akhlak Qur'ani, akhlak sunnah, kalau ada berita, tidak langsung ditelan. Tidak langsung ditelan, kemudian jadi darah daging. Tidak. Lihat dulu. Benar enggak? Kan gitu. Yang dibawakan. Kalau kita mendapat berita langsung telan, ya, nggak ada bedanya kita sama orang-orang yang fasik, ya. Nah, ini, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, ya. Mudah-mudahan manfaat dan kita akhiri perjumpaan kita, ya, tentang kaidah ini. Mudah-mudahan sekali lagi manfaat dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik, telah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini dan duduk bersama kita menyampaikan materi yang bermanfaat dan juga dengan sabar menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga apa yang kita hadirkan di kesempatan kali ini dapat memberikan banyak faedah dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan ibadah dan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan kepada Anda semuanya, pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di program acara Kajian Ilmiah yang berikutnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.